sebuah lagu hasil karya dari Rian Kyoto, Keroncong Kasih. Malam ini kasih, teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi menemaniku. Ku yakinkan diri ini agar tiada sepi. Ku lewatkan hari di dalam mimpiku. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita ya Ibu ya, cantik ya. Oke. Baik kedua ya Mas Oni. Selamat malam Ibu. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga. Detik ini juga. Ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Semua kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu. Alhamdulillah saya gak disuruh pakai kebaya. Kan kalau lagu keroncong kan harus pakai kebaya gitu. Sedep gitu. Yang ngelihat sedep, yang merasakannya. pakai korset. Terima kasih, tidak pakai kron, tidak pakai korset, alhamdulillah. Cicing. Kasih sayangku hanya diam. Pamer naon ieu. Oke, khasnya Bunda, tangannya ke atas semuanya. Gap. Kasih, diam. Sayangku hanya tunggu dulu, tepuk tangan dulu buat Mas Oni. Gak pakai latihan nih Mas Oni, ah. Aduh, datangnya telat tadi saya. Maaf ya Mas Oni ya, gak pakai latihan. Telat tadi datangnya saya. Kapan habis ini lagu? Cicing. Kasih sayangku hanya Ha ha ha.